Roma pasal 2. Sababu itu, dia lo umai pengalasan ila manusia mau petala le tau weo mao. Wonu lo tau he mau petala le tau weo mao, tiwa he mau petala le batangali lo hihilau. Sababu tau ta he mau petala le tau boito, tiwa Allah he mau hutu odala uhe po petala le boito. Wonu odito, tiwa musi menghukumani batangali olo. Otawan dalo hihilaon Allah Ta'ala menghukumani to tau talhutu pasapasali ala umuleto putusan ilo Allah Ta'ala itu banari. Tau tahe pohutua adalo uhe popotala lio to tau weo beito dilehe pemikiran ngide utio mali mola potau to hukumani lo Allah Ta'ala. Tau tau dito beito dilam haraga Allah Ta'ala ta sabarida'a wa utamu rada'a hilalio. Wa utandu ma'atawa lo tau tau dito beito Dewa Allah Ta'ala lapo bilahe lo piyohiyo alihu tau tau adito baito mo taubati. Bohila lo tau adito baito debo tatapu adalo toheto botu waudila muhuto mo taubati. Witala sababu liyo tak adito baito ma lapo ma'ima Allah hukumani upo hukumani lo Allah Ta'ala uliyo todulahu ukiyama tau Allah Ta'ala ma mo po bilahe lo kawasa liyo muhukumani walo uadili. Sababu Allah Ta'ala mamalasi mai ode tim ilu tau motu ude lohuhu tulio. Allah Ta'ala mamonghimai tutumula kekali ode tim ilu tau tato otutua, he pohutua piohu, he pololohe u masahuru, huru mati, wa ukakali londo Allah Ta'ala. Bo Allah Ta'ala mamonghimai murukali ode tim ilu tau, ta he popo uda awal batangali lohihilau, wa udilataati ode pengajari ubanari, Londo Allah Ta'ala bohe poturutia umuleto. Timi idu tau tamo tohilalo muhutu umuleto ma madutula usikisa tau lo Yahudi wau tau lo bangusa weo maolo. Bo timi idu tau tamo tohilalo muhutu piohu ma mautapu umasahuru hurumati wau udame mondo Allah Ta'ala tau lo Yahudi wau tau lo bangusa weo maolo. Sababu Allah Ta'ala dilah mopo bedawa lo tau. Ngamila tau talhutu dosa, tadila hedihima hukum lo Taurat, mamuali binasa atau diluari lo hukum lo Taurat, wau ngamila tau lo Yahudi, tahedihima hukum lo Taurat, talhutu dosa, mahukumani lo Allah Ta'ala, menuruti ma hukum lo Taurat beito. Dila tau taba motota lo tuang hukum lo Taurat, tabanari to talulu Allah Ta'ala, bo tau tataati to hukum lo Taurat beito. Tau tau wala lo bangusa wewo, dila hukum lo Taurat. Bono mondo hilali mongoli lo hihilawo ti mongoli taati to tuang hukum baito uito mo papatatai de uti mongoli mo to tawalo umwali wa olo dila mwali puhutu oli mongoli wala u odito huhutu li mongoli baito mo papatatai de u upilo marendal hukum baito hetulade to dela mo hilali mongoli olo malo po banari mai lo pasali beti sababu mati ma hilali mongoli hemo potala oli mongoli lo hihilawo wa mati maolo hila limangoli hemo pobanari o limangolio. Sababu hukum beito mahetulada todarmo hila limangolio. Todulahu kiyama, Allah Ta'ala mamutu atau tonulala uto dolemo hila lo tau moli oli Isa Almasi, motu udel habari mo piyahu uhe popotunggu lo'u. Masatia, walolo walo tau tahe mengaku tau le Yahudi. Tio he maharapu to hukum lo Taurat, wau tio sanangida'a, Deo bangusa la Yahudi mati lulawoto Allah Ta'ala lawali ummati lio. Wau tia ma la otapu potuno mondo hukum baito. Tunggu lo ma otawa lio walo kanda kilo Allah Ta'ala wau umo piyohe pohutuo lio. Tio he malo iya walo uyakini odie. Wau he ma potuno lo dalala tetapi to'o wau malawali tinela tota he tumula to umo di olomo. Wau he mengajari ta sipati lio moleto. Wau guru lota dila o ilimu. Tau baito muali malo iya adito, sababu tia percaya, de uto dalam hukum lo Taurat, o ilimu ngohundua, wau o pengajari banari. Tio he mengajari taweo mao, bau banari tio musim mengajari po batangali lo hihilau. Tio he mengajari to tau alihu tau dila motao, padahali bau tio lo hilau tahe motao. Tio he mengajari taweo dila pejina, padahali bau tio lo hilau tahe mejina. Tio tamolon wa ungopohia malo Allah Ta'ala, padahali, bo tio lo hilau tamo maso ode kuil, maaloheho babarang nyala teto. Tio sanangi daa, deu tio hukum no Taurat. Padahal tio he menghina Allah Ta'ala walau udila taati to hukum baito. To kitabi hulo tulatuladu odie. Sebab huhuturi mengoni taulo Yahudi, bangsa wewo mai pohente atau Allah Ta'ala. Odito tulatulada to kitabi. Hukum lo tunai to mapiohu, bau no timongoni dila taati to tuang hukum lo Taurat, tuna baito dila hunalio. Odito Allah wano taungoda tadila Yahudi, tadila tutuna, taat tetuang hukum lo Taurat, Allah Ta'ala tatapu mololimu olio odelo ta tutuna. Itu sebab ulio, timongoli tau le Yahudi, maapa petala lo tau tadila Yahudi. Timongoli hukum lo Taurat, wau timongoli Allah he tunawa, bo timongoli dila taat tetuang hukum baitu. Bo tau tadila Yahudi, tadila he tunawa, timongoli taat tetuang hukum lo Taurat baitu. Tabanari tau le Yahudi, dila bota tangkulia tau lo Yahudi, wau ta otutu tutuna, dila bota tiluna lo tau. Bota banari tau lo Yahudi, dewi toito, tio tahilawo, wau jiwalia tau lo Yahudi, wau ta otutu tutuna. Dewi toito, ta tiluna lo roh lo Allah Ta'ala hilalio. Tau ta aditobaito, ma mo lelimo puji mondo Allah Ta'ala, dila mondo manusia.